Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayidina walana Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'du. Pemirsa Baja TV dan juga sahabat radio ku dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua untuk bekal kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bekal kita untuk melakukan berbagai aktivitas baik yang akan menjadikan kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kami kembali dapat menemani Anda dalam acara rutin kita belajar bareng bersama Umi dan Buya, ya, bersama Buya dan Umi. Ya, dan ini adalah suatu acara rutin kita, ya, di mana di dalam acara ini kita akan mempelajari berbagai macam permasalahan, persoalan yang sering terjadi atau yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga sahabat dan pemirsa Baca TV, ya, dimanapun Anda berada, Anda telah diberikan kesiapan, ya, untuk kita belajar bersama dalam menambah keilmuan. Dan kita sekarang masih berada di silsilah tentang masalah pernikahan, ya, silsilah pernikahan. Dan pada pertemuan yang lalu Buya juga sudah memberikan penjelasan panjang lebar tentang hal-hal apa sih yang hendaknya dihindarkan dalam suatu resepsi pernikahan, ya, seperti suatu hal-hal yang memang bukan menjadi suatu ajaran kita, yaitu masalah urusan prawedding, lalu pernikahan persepsi yang salah di mana di situ mencampurkan antara keharaman, padahal kita mengharapkan keberkahan, ya, untuk anak-anak kita dengan pernikahan tersebut, tapi ternyata kita memasukkan keharaman dan tentu yang namanya keharaman akan membawa musibah nantinya. Semoga Allah menjaga kita semuanya, anak-anak kita, pernikahan kita dijaga, anak-anak kita pun seperti itu. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita, ya, setelah kita membahas masalah hal-hal yang hendaknya dihindarkan di dalam masalah resepsi. Ya, ketika dalam pelaksanaan resepsi, maka kali ini kita akan membahas beberapa permasalahan, ya, yang sering muncul di dalam masyarakat kita. Nah, kalau kemarin sudah masalah menikah sudah oke, dan sekarang kita akan membahas suatu permasalahan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu takut untuk menikah, gitu ya. Hal-hal yang kadang menjadikan orang itu takut untuk menikah. Dan nanti kami akan berikan kesempatan kepada Anda semua untuk bisa bertanya langsung kepada Buya. Anda bisa bergabung bersama kami melalui via telepon kami di 085-284-700-147, atau Anda bisa menggunakan via SMS atau WhatsApp kami di 081-321-461-079. Baik, pemirsa Lail Baja TV dan juga sahabat radioku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan, sebelum kita mulai acara ini, kita akan menyapa Buya yang sudah ada bersama Umi di studio. Assalamualaikum, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Buya? Baik, Buya. Alhamdulillah sehat, berkat doa para pendengar semua dan juga para pendengar, para pemirsa, semoga senantiasa dalam rahmat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin, amin. Baik, Buya, tadi seperti yang sudah Umi sampaikan di awal, ya, kita akan melanjutkan kembali tentang silsilah masalah pernikahan, Buya. Pertemuan yang lalu Buya sudah membahas panjang lebar tentang hal-hal yang harus dihindari ketika kita melaksanakan resepsi atau ingin membukakan pintu halal untuk anak kita, maka ada hal-hal juga yang harus dijaga supaya menjadi sebab keberkahan di dalam pernikahan, Buya. Dan pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas fenomena pernikahan yang terjadi di dalam masyarakat, Buya. Jadi ada beberapa hal yang akan kita bahas, dan yang ini pertama yang akan kita bahas di sini adalah masalah hal-hal yang menjadi sebab orang itu takut untuk menikah, Buya. Baik, Buya, kami berikan kesempatan kepada Buya untuk menjelaskan kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para pendengar dimanapun Anda berada, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa bergabung kembali di acara yang mulia ini. Semoga ini acara yang menjadi sebab atau acara yang diridhoi oleh Allah, acara yang menjadi sebab baginda Nabi ridho dan kita semakin dekat dengan beliau. Karena kalau urusan pernikahan itu Nabi sudah menyebut kata ini mubahin. Nabi bangga jika ada umatnya yang menikah. Jadi kalau ada umat menikah, sebetulnya dia telah masuk di dalam lingkaran sanjungan baginda Nabi atau yang menggembirakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa hal, ya, yang menjadikan seorang itu ragu-ragu dalam menikah atau takut dalam menikah. Tentunya ini hanya akan kami sampaikan kepada orang yang di dalam dirinya ada keinginan menikah tapi dia takut untuk menikah. Kalau ada orang yang sudah mati keinginan untuk menikah, karena ada orang yang tidak tergoda syahwatnya karena mungkin tenggelam dalam lautan cinta kepada Allah, seperti kisah Rabi'ah Adawiyah atau seperti orang yang Imam Nawawi dan seterusnya. Ini babnya beda. Karena mereka biarpun tidak menikah, mereka tidak main dengan syahwatnya. Akan tapi yang kami maksud di sini adalah Anda atau siapapun yang secara pribadi Anda adalah orang yang diberi oleh Allah syahwat yang sering bergolak, dan bergolaknya syahwat bukan aib dan bukan celah, karena itu sebuah kenormalan, hanya cara penyalurannya saja yang perlu dibenarkan. Sebab yang namanya syahwat itu telah Allah tidak berikan fitrah syahwat kepada seorang hamba, kecuali Allah juga berikan sarana untuk menyalurkan syahwat yang sangat terhormat dan disanjung, yaitu pernikahan. Nah, sekarang bagi siapapun yang sudah di dalam dirinya ada keinginan untuk menikah, ada syahwat yang sudah bangkit, sering tumbuh, sering bergolak, lalu dia menunda pernikahan. Bahkan secara pribadi dia ada keinginan untuk menikah, bukan orang yang tidak keinginan untuk menikah. Tapi banyak sebab-sebab menjadikan sebab, ada hal-hal yang menjadikan sebab tertunda atau tidak berani melangkah atau bahkan takut untuk melangkah, ya. Di antaranya mungkin selama ini yang sering disebut dengan usia, ya. Ada sering disebut dengan istilah usia dini, ya. Usia dini, usia belum matang dan seterusnya, ya. Dan memang kita dalam melihat sebuah kejadian itu harus dihubungkan dengan kondisi tempat dan juga keadaan orang yang dimaksud, kemudian lingkungan dan seterusnya. Karena kalau kita bicara tentang umur 17 tahun di hari ini, itu sangat berbeda dengan umur 17 tahun 20 tahun yang lalu, iya. Berbeda sekali. Karena 17 tahun hari ini sudah tahu bermacam-macam, ya, tapi 17 tahun di tahun 20 tahun yang lalu tidak tahu apa. Artinya di sini juga cara memandang mereka itu sangat beda. Jadi ibu-ibu yang hidup di yang masa mudanya di tahun 70-an itu jangan memandang anak-anak yang hidup di zaman sekarang seperti zaman itu. Ya. Karena kalau zaman dulu tuh urusan syahwat sangat aman dan terjaga. Ya, ya. Tidak ada media televisi, internet dan sebagainya. Bahkan mungkin karena belum banyak kita tercemari dengan budaya-budaya di luar. Kalaupun seandainya ada orang di antara mereka tidak menutup aurat, itu karena mengikuti tradisi kampung, masyarakat, yeah, dengan kemban dan sebagainya, bukan pengen pamer kecantikan, bukan pengen pamer aurat. Tapi kalau hari ini sudah bermacam-macam orang pamer aurat, bahkan yang pakai baju katanya baju muslimah pun juga ingin nampilkan auratnya, sangat berbeda. Anda pun bisa masuk ke kampung-kampung yang masih polos hari ini pun, lihat jika ada orang pakai baju yang tidak menutup aurat pun, mereka karena kebiasaan di kampungnya, bukan ingin pamer kecantikannya atau pamer auratnya. Nah, pada masa itu sangat berbeda dengan zaman sekarang. Sehingga anak-anak kita di zaman sekarang mau tidak mau mereka harus dipamerin aurat-aurat yang membangkitkan syahwat. Sesaat bahkan mungkin dipamer di spanduk, baleho-baleho bahkan, atau mungkin televisi, promo-promo di televisi yang tanpa kita kehendaki sekalipun, tapi mau tidak mau harus hadir di depan mata anak-anak kita. Belum lagi orang tua yang latah membekali anaknya dengan internet tanpa dikontrol, HP tanpa diawasi. Itu semua menjadikan sikap kita itu harus sangat berbeda, khususnya di dalam memberikan solusi tentang syahwatnya tadi. Jadi usia dini, pernikahan usia dini itu ya, usia dini adalah yang belum waktunya. Nikah yang belum waktunya adalah orang belum pengen nikah, dipaksa untuk menikah, itu nikah belum waktunya. Akan tapi jika sudah pada waktunya, Nabi sendiri menyebutkan ada beberapa hal yang semua buru-buru itu adalah tidak baik, kecuali beberapa hal. Di antaranya adalah kalau kita punya seorang anak gadis sudah masuk wilayah haid, masuk haid atau masuk dewasa, maka hendaknya dipercepat untuk dinikahkan, karena tujuannya adalah demi keselamatan mereka. Nah, ini maka nikah dini itu sebetulnya bukan, memang mungkin dalam kalau kita pandang di negeri ini mungkin akan dianggap ini bertentangan dengan undang-undang negara dan sebagainya. Akan tapi sekarang kita harus lihat dong, kalau memang negara ingin melindungi hak-hak anak, ya kan, ya, dan seterusnya. Nah, tentunya yang sangat perlu diperhatikan adalah jangan sampai terjadi perzinaan yang tidak karu-karuan dikena kelas anak SMP dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Itu kan harus ketat di dalam sisi ini. Kadang-kadang anehnya nanti jika ada orang itu urusan syariat itu adalah dilarang, tapi keharaman malah diobral. Ya, Jadi begini loh, jalan masalah usia pernikahan dini itu adalah nikah yang belum siap, belum waktunya. Itu akan mengarah kepada kehancuran. Akan tapi jika seorang anak sudah memerlukan yang satu ini, ya kan? Dan sangat mendesak, maka tidak ada solusi lain. Karena ini adalah kebutuhan yang tidak bisa diwakilkan. Tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Bahkan sangat perlu seorang tua harus memberikan ajang jembar kepada anaknya tentang pilihan-pilihan yang halal. Jadi misalnya begini, anakku, zamannya zaman tidak karuan. Kamu harus jujur tentang urusan syahwatmu. Kalau kamu melampiaskan syahwat dengan cara yang haram, maka ketahuilah, yang murka bukan saja ayah dan ibumu. Allah dan Rasulnya juga murka. Akan tetapi, nak, jika engkau menghendaki yang halal, Abah Samumi membuka pintu seluas-luasnya. Dan itu pun tidak serta-merta anak SD kelas 4 langsung mau nikah, tidak. Yang penting ini yang harus di wawasan atau gambaran semacam ini, kelapangan seorang tua ini atau orang tua ini harus didengar oleh sang anak dan diyakini. Sehingga anak itu di hadapannya adalah jalan halal. Jalan halal artinya kalau memang anak itu sudah mendesak urusan syahwatnya. Sebab syahwat yang bisa ngira-ngira adalah dirinya sendiri. Kita yang bisa merasakan dirinya sendiri, kita hanya mengira-ngira saja. Akan tapi yang tahu adalah anak. Tapi setelah anak itu ditanamkan keimanan, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibuka oleh orang tuanya kesempatan untuk meraih yang halal, susah melakukan yang haram. Iya, iya. Pintu halal, pintu halal sudah ya dibuka. Biarpun anak itu belum tentu. Justru di saat seperti itu malah menjadikan potensi pelanggaran itu semakin berkurang. Karena tahu orang tuanya terbuka. Sehingga kalaupun seandainya dia mau menjalin hubungan sebelum nikah, dia akan mikir, mikir jauh. Ini bakal diperkenankan enggak oleh orang tua saya? Orang tua saya menghendaki nikah. Jadi malah ini bisa membatasi anak tersebut untuk liar di dalam dia menjalani keremajaannya, masa keremajaannya. Nah, maksud kami orang tua ini harus terbuka yang semacam ini, biarpun pada akhirnya nanti muncul anak-anak yang tamat SMP, tiba-tiba sudah sampai derajat yang harus dinikahkan. Lihat, kalau sudah seorang anak berani ngomong kepada orang tuanya untuk urusan yang halal, ini istimewa. Sebab di saat mereka tidak berani, na'udzubillah, imannya kurang, tidak berani berterus terang kepada orang tuanya, sementara pendidikan saat ini sangat kurang, kemudian pergaulan juga masya Allah mengerikan, belum lagi tontonan yang sangat membahayakan. Lihat, di saat dia tidak berterus terang kepada orang tuanya, sahwat berkolak dan sebagainya, dia punya kawan, lihat bagaimana pelampiasannya coba. Dengan cara yang haram, dan ini yang banyak terjadi. Dan orang tua kadang sering egois. Hidup hari ini disamakan dengan hidup tahun 70. Ini problem besar. Dan masya Allah, kalau mungkin Anda yang tidak pernah berurusan dengan konsultasi, mungkin merasa negeri ini aman-aman, nyaman-nyaman saja. Akan tapi kalau Anda sebagai seorang yang mungkin jadi referensi dalam memberi solusi, atau sering ditanya, Anda akan tahu bahwasanya ternyata kejadian perzinaan di anak-anak usia dini ternyata banyak sekali. Ya. Terjadi banyak sekali, bahkan bukan sampai di situ. Derajat kakak adik pun juga terjadi, yang pernah kita bahas juga, na'udzubillah. Jadi zaman ini sudah zaman luar biasa. Sehingga sampai sudah anak-anak SMP itu kadang sudah memberikan video-video yang tidak pantas, sudah tukar-menukar. Ya. Nah, ini hal-hal semacam ini yang harus jadi bahan bagi kita untuk melindungi anak kita. Kita buka pintu halal untuk mereka. Memang Buya, kami tidak mengatakan anak kita SMP dinikahkan. Bukan. Membuka pintu itu belum tentu ada yang masuk di sana. Akan tetapi, jika suatu ketika ada yang kelas darurat, pintunya sudah kebuka. Itu yang kami maksud. Bukan besok lalu kita upayakan anak menikah ini. Bukan. Kami menghimbau pada orang tua untuk mempermudahnya. Usia dini. Usia dini pun tidak ada masalah. Ya. Usia dini tentunya. Nah, di saat anak kita usia dini menikah, lihat. Anak kita misalnya anak-anak yang tamat SMP lah, anggap saja, atau masih baru SMA kelas 2, kelas 3, tiba-tiba kok ada keinginan untuk menikah. Nah, karena selama ini kita sudah terbuka dengan anak kita, semangat menikah itu adalah murni karena bergolaknya syahwat. Nah, ini mudah menyelesaikannya. Bukan karena dia apa? Membuka pintu halal dengan jalinan yang sebelum nikah itu. Kalau permasalahannya murni karena urusan syahwat, lihat, kita akan mudah menghantarkan dia untuk kita pilihkan orang-orang yang benar dan baik. Karena urusannya adalah murni urusan syahwat. Setelah itu apakah kita carikan orang yang soleh, yang baik ya, yang bisa memenuhi urusan syahwatnya dalam satu sisi, Sisi lain adalah orang itu akan bisa mengayomi anak kita. Coba kalau tidak kita biarkan, akhirnya dia mencari solusi sendiri, sampai banyak kejadian anak-anak SMP hamil luar nikah. Mau tidak mau harus dinikahkan dengan kawannya. Ya, lihat, ya. Ini yang mengarah kepada kehancuran. Sama-sama belum siap untuk menikah. Akan tapi lihatkan keseimbangan, ya kan? Makanya lihat, baginda Nabi SAW adalah contoh untuk semuanya. Di masa muda baginda Nabi, Allah memberikan jodoh adalah seorang istri yang lebih tua. Makna ini adalah makna melengkapi. Tapi di masa sepuhnya baginda Nabi SAW, Nabi diberi oleh Allah istri yang sangat muda. Ini adalah keseimbangan. Artinya apa? Ya. Di sini ada dalam hidup rumah tangga itu memang saling melengkapi. Kalau memang anak kita misalnya, anak usia dini kan, anak usia dini yang dia ternyata masya Allah, kita mungkin menemukan, na'udzubillah ya, semoga anak kita dijaga, menemukan di laptopnya gambarnya tidak baik, sudah senang menikmati film-film kotor dan sebagainya, atau mungkin sering mencari kesenangan pribadi, kesenangan sendiri di tempat-tempat yang tersembunyi dan sebagainya. Nah ini kalau dibiarkan kan mengarah kepada perzinahan, atau mungkin kita sudah melihat SMS dengan kawan laki-lakinya dan sebagainya. Lah ini kalau tidak kita segera tangkap itu dengan solusi positif, apa yang terjadi setelah itu? Nah ini, hei para orang tua, fahami makna ini. Anakmu jangan dipandang anak selamanya. Dia sudah menjadi seorang laki-laki yang punya kebutuhan khusus. Nah karena kita menghantarkan, maka akan ketemu pilihan yang benar. Nah, bahkan bisa jadi anak laki-laki kita, kalau anak laki-laki kita ternyata sudah mendesak, karena sampai suatu ketika ada seorang anak yang dia diuji dengan syahwat yang bergolak, sampai mohon maaf dia mengadu dan dia tidak bisa meninggalkan yang namanya urusan cari kesenangan sendiri, onani misalnya. Sampai suatu ketika kalau sudah ketemu perempuan itu memang nama itu kan tidak bisa ditahan. Memang begitu keadaannya. Jadi selalu dia begitu. Hayalnya tuh tinggi sekali. Memang ada kesalahan waktu itu, mungkin dia pernah menonton hal-hal yang tidak pantas untuk dilihat. Akan tapi ternyata solusinya adalah dinikahkan, dan setelah nikah, nikah beres. Setelah dinikahkan ternyata tentram. Bahkan kalau kita melihat seorang alim besar, Syekh Mula Ramadan Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti itu punya ayahanda, ternyata tidak ragu-ragu menikahkan Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti di usia sangat dini dengan seorang wanita yang lebih tua 4 tahun, yang justru wanita itu yang akan mendampingi sehingga menjadi kesempurnaan, menjadi seorang buti yang besar itu. Jadi ternyata yang perlu kita hadirkan kecerdasan kita ini loh, di dalam menangkap permasalahan untuk memberikan solusi tentang permasalahan tersebut. Nah ini, cuman kadang-kadang kita ini di dalam menikah itu hanya model ikut-ikutan, ya. Tidak menikah pun ikut-ikutan, ya. Akan tapi ayo kita berpikir, konsultasi kepada orang-orang bijak yang mengerti. Baik, ini adalah masalah usia dini. Usia dini adalah yang tidak pantas menikah adalah usia yang belum keinginan menikah, ternyata kita paksa untuk menikah. Maka akibatnya adalah dia menjalani pernikahan dengan setengah-setengah atau dengan marah. Akan tapi kalau sudah ada orang sudah menginginkan pernikahan, maka bukan usia dini lagi, sudah pada waktunya untuk kita nikahkan. Adapun masalah cara menunda pernikahan, anak-anak yang mungkin terlalu sangat bagi Anda umurnya terlalu kecil, untuk menundanya adalah bukan malah Anda tutup. Percaya Anda. Anda buka, dia akan berpikir panjang. Anda buka, dia akan bisa berpikir panjang. Anda buka, Anda bisa sambil menundanya. Anda buka contohnya, boleh nak kamu kapan nikah saja. Pokoknya kamu jangan pacaran. Nah, karena ada harapan, tawaran orang tuanya mau menikah, dia akan begini, dia menghindari pacaran. Coba, setelah dia menghindar dari pacaran apa? Akan semakin reda syahwatnya. Yeah. Secara otomatis tertunda sampai usia yang diinginkan orang tua akan tercapai. Tapi orang tua yang sekarang ini adalah menutup pintu halal untuk anaknya, akhirnya anaknya mencari kepuasan dengan cara yang haram. Ada hal lain lagi yang menjadikan sebab tertunda pernikahan, itu adalah yang pertama tadi masalah keraguan-keraguan tentang usia, ya. Kemudian yang kedua adalah pendidikan. Biasanya hanya ngejar karir sama pendidikan, seorang tua harus mengorbankan anaknya. Mengorbankan anaknya. Anaknya jadi korban egois, ego orang tuanya, sehingga anak pun harus menunda pernikahan karena keinginan orang tua tentang pendidikan anak dan karir sang anak. Sehingga apa yang terjadi? Anak adalah punya dirinya. Anak membawa dirinya. anak membawa syahwatnya, anak membawa kepribadiannya, anak membawa kebiasaannya, anak membawa lingkungannya, anak membawa pikirannya, anak membawa pengaruh-pengaruh yang masuk dalam dirinya, yang tidak pernah dipantau dan diketahui oleh orang tuanya. Apa yang terjadi saat itu? Mungkin seorang anak tidak lagi mengadu kepada orang tuanya untuk mencari yang halal, karena orang tuanya memang keras kepala. Mungkin dia berkata, kalau kamu belum selesai kuliah, kamu tidak boleh nikah. Ya. Dan itu pun diungkapkan dengan harga mati yang tidak bisa ditawar. Seorang anak pun akan percuma, akan berkata, percuma aku akan ngomong kepada orang tuaku. Sehingga apa? Dia tidak pernah mau melirik pintu halal itu. Tidak akan mau melirik pintu halal. Biarpun ketemu bidadari secantik apapun, sesoleha apapun, tetap tidak boleh kok sama orang tuanya. Ngapain saya harus melirik pintu yang halal? Apa yang terjadi saat itu? Pintu halal yang akan dilirik. Pintu haram. Pintu haram yang akan dilirik. Pelampiasan syahwat dengan cara yang haram. Nah, di dalam urusan pendidikan, katailah, kami ingin membangun keyakinan kepada siapapun. Pendidikan adalah perjalanan hidup yang harus dijalani. Pernikahan adalah perjalanan hidup yang harus dijalani. Dan dua-duanya adalah tidak akan mempengaruhi. Artinya, ada makan, ada minum. Ya enggak? Ada tidur. Semuanya ada yang harus kita jalani. Hakikatnya semua bisa diatur dengan rapi. Tidak harus kita waktu tidur makan kok. Makan sambil tidur juga enggak bisa kok. Kalau mau buang air kecil ada waktunya sendiri. Sebetulnya begitulah antara pernikahan dengan pendidikan. Jadi bukan berarti orang itu hidup itu pendidikan toh enggak ada nikah atau nikah toh enggak ada pendidikan. Dari mana itu rumus? Menikah jalankan. Nah, anggap saja ini adalah saya makan saya. Kemudian adalah pendidikan adalah minum saya. Ya kan? Apalagi? Jadi itu sesuatu harus dijalani dan bisa bersama-sama. Tanpa harus kita itu saya berhenti untuk melakukan ini demi melakukan ini. Tidak begitu caranya. Artinya bukan begini. Saya tidak akan menikah, mau belajar saya. Ya kan? Sementara keinginan menikah sudah ada. Kan kita bisa menikah sambil belajar. Bahkan mungkin belajar saya semakin maksimal. Karena apa? Mungkin saya dapat suami yang bisa mengajari saya, membantu saya belajar. Kan enak. Kalau selama ini saya harus ngambil les keluar. Atau mungkin saya mendapatkan seorang istri yang punya kelebihan dalam ilmu tertentu, saya tidak usah belajar keluar. Kan bisa lebih enak nih sebenarnya. Kan akan tapi keyakinan bahwasanya kalau sudah nikah, nanti akan terganggu belajarnya. Lah, kalau masalah menikah akan mengganggu belajar, ini bukan masalah pernikahannya, masalah cara berpikirnya seseorang. Masalah cara berpikirnya seseorang. Termasuk masalah ekonomi. Ini yang mungkin yang selanjutnya, yang ketiga ya misalnya. Yang kedua adalah masalah ekonomi. Kadang-kadang orang tidak berani menikah masalah ekonomi. Berarti cara berpikir tentang pernikahan yang salah. Apakah yang dicari di balik pernikahan? Mau mencari harta? Cari harta itu kerja, bukan dengan nikah. Mungkin orang berkata, maksudnya saya ingin punya bekal, kemudian menikah. Terus, bekal itu untuk apa sih? Untuk makan? Iya, betul ya, kan? Ya. Memang saya tanya, selama ini kamu tidak makan? Ya. Terus, apa yang kurang? Tapi bukan selama, dari tangan sendiri misalnya. Ada, semuanya Allah yang akan beri, sebetulnya. Iya, Anda akan makan. Semua akan ada rezekinya masing-masing. Anda makan juga. Apapun yang Anda butuhkan juga Allah kasihkan. Hanya bedanya dengan cara. Lalu ini yang menjadi masalah ini kadang-kadang keraguan-keraguan dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Dia tidak menikah, tapi dia berzina. Dia tidak menikah, tapi dia WA terus SMS. Bangkit syahwat. Cari kesenangan sendiri karena WA dan sebagainya. Ada video call di mana? Ini kan ada orang ngadu kepada kami. Sehingga semakin tertunda pernikahannya karena dia menikmati dengan yang haram itu. Coba. Kalau menikah ada kesepakatan dengan seorang istri, karena pernikahan bukan untuk saling mengeruk kekayaan, kan indah. Memang kewajiban memberi nafkah adalah seorang suami. Tapi kalau ternyata ada kesepakatan seorang istri karena ketemu seorang laki-laki yang baik, maka menjadilah Anda suami yang baik. Modal Anda adalah bukan harta Anda, kebaikan Anda. Maka dengan kebaikan Anda ada istri yang siap dinikahi oleh Anda sebagai seorang laki-laki yang baik. Masalah uang bisa dicari bersama. Bekerja bersama dan seterusnya. Dan janji Allah yakunu fuqara yughnihimullah, kalau nanti fakir akan diberi oleh kekayaan. Nah, kalau semua ada komitmen untuk menjalani hidup apa adanya, bukan saling menuntut, kan indah. Jadi sekolah bisa berjalan. Mungkin karena sama-sama sekolah, yang penting kita jauh dari keharaman, sebab haram menghantarkan neraka, ilmu tidak berkah, ayo menikah. Akhirnya seorang laki perempuan menikah. Ternyata dalam proses belajar tetap saja, biaya tetap dari orang tua masing-masing, PSS yang sering biasa sampaikan, bayar sendiri-sendiri. Tapi ada kebutuhan yang sangat khusus, bisa diselesaikan. Sampai kapan itu semuanya? Ya sampai selesai sekolah, tanpa saling membebani. Loh, kok nikah model begitu? Loh, zaman sekarang perlu menghadirkan makna semacam ini. Karena yang kita tutup itu haram, itu yang mengerikan. Zina menjadikan tidak berkah hidup. Zina kehinaan. Zina aib yang akan selalu menempel di jidat siapapun. Biarpun sudah tobat, orang akan mengatakan dia bekas zina. Yep. Ini adalah kalau sudah menikah kan ada hubungannya dengan masalah itu. Nah ini, makanya Anda tidak usah ragu di dalam menikah kalau Anda ketemu pasangan yang tepat. Bukan materialis. Hidup bukan saling menuntut. Memang komitmen seorang laki-laki harus dengan penuh semangat bahwasanya. Saya sebagai orang laki-laki harus kawam. Aku ngayomi, aku mencukupi, aku beri nafkah. Itu harus cita-cita untuk itu. Akan tapi dia bisa berterus terang dengan orang. Bilang kepada seseorang. Misalnya Anda mengadu kepada seorang calon mertua. Tapi saya tidak punya apa-apa. Tapi aku akan berusaha. Tapi yang aku inginkan adalah yang halal saja. Mungkin mertua Anda yang calon mertua ini gak mau. Ya kan? Tapi kan dunia bukan hanya ada dia saja. Kan ada tetangganya lagi. Anda bisa pindah ke tetangga sebelah. Atau ke orang sampai ada orang mengerti Anda. Kalau sampai ada orang tidak mau dengan Anda, mungkin karena Anda bukan orang baik. Ya. Sekarang banyak, menciri orang baik banyak lah. Sampai ada orang, saya tidak perlu menikah dengan seorang laki-laki punya uang. Hanya dia mengerti. Dia baik saja. Dia lembut banyak. Kan Anda akan ketemu seperti itu. Ya. Nah, di dalam cara menikah pun ternyata sangat mudah di saat Anda itu berangkat dari kerinduan untuk yang halal. Karena bukan Anda terpesona atau terikat dengan orang tertentu, maka Anda bisa saja. Kalau tidak diterima si A, saya pindah kepada si B. Si D dan seterusnya. Karena hati Anda hati yang bersih. Baru setelah Anda menikah, lihat. Karena di situ ada halal, ada tanggung jawab, akan terbangun cinta yang susah untuk dirusak lagi. Okay. Baik, ini adalah beberapa hal. Maka yang pertama, usia dini ya. Tidak ada. Kalau memang orang itu sudah butuh untuk menikah. Ya. Bahkan nanti ada usia dini dan keadaan. Usia dini adalah ketidakmampuan di dalam. Tidak mau untuk menikah. Menikah. Ya. Kalau tidak berani menikahkan usia dini, nanti bermacam-macam hal. Di dalam Islam disebutkan loh ya. Orang gila pun harus dinikahkan loh ya. Wajib kita beri nafkah orang gila untuk menikah. Kalau memang dia dengan kegilaannya adalah sering melakukan urusan yang haram. Iya. Loh dengan siapa ya? Dengan yang mau dong. Iya. Dengan yang mau dong. Jangan gara-gara usia gila. Bahkan bagi seorang anak yang menemukan orang tuanya fakir, anak, orang tuanya bapaknya fakir, ya kan, misalnya, ibunya sudah nggak ada, sementara bapaknya punya kebutuhan syah, wajib bagi anak beri nafkah bapak ibunya untuk bapaknya untuk mencari istri, karena apa? Jangan masalah usia nanti, ada usia dini, ada usia kedaluwarsa nanti, sesuai dengan kebutuhan, karena yang dihindari adalah keharaman dan dengan pernikahan jelas ada fadhail keutamaan. Urusan pendidikan kami ingatkan kepada semua para orang tua, lihat. Anda jangan egois. Kalau sudah anak Anda punya kecenderungan itu, harus Anda batasi dengan dibuka pintu halal. Agar dia semakin terbuka dengan Anda. Tidak diam-diam dengan keharuman. Maka biarpun ternyata harus menikah, maka harus Anda berani untuk menjalani itu semuanya sebagai orang tua demi keselamatan sang anak. Ya. Karena murka Allah adalah sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk masalah biaya pernikahan bagi siapapun, Anda tidak usah takut dalam hal itu. Yang menjadi masalah Anda memastikan pilihan Anda itu loh yang menjadi Anda susah. Pilihan Anda yang minta dibiarkan lemari 16 rumah satu begini set. Belum apa-apa satu, belum apa-apa sudah begitu. Kalau Anda tidak, Anda mampu, okelah silakan Anda. Tapi kalau Anda mampu ya jangan cari mertua dia dong. Yang lainnya. Yang penting halal kalau Anda buka, lihat. Kalau Anda menghindari yang haram, satu, Allah akan buka pintu 1000 pintu halal. Ya. Anda menghindar dari zina di zaman sekarang, Allah akan buka 1000 pintu kebaikan. Ya. Halal. InsyaAllah. Allah alam bismillah. Baik, terima kasih Bu atas penjelasannya, dan juga kepada pemirsa Baca TV dan juga sahabat radioku, tadi kita sudah mendengarkan apa yang sudah Bu sampaikan tentang beberapa perkara yang kadang menjadikan orang tuh takut untuk menikah, yaitu diantaranya adalah tentang masalah usia dini dan juga tentang masalah kendala pendidikan yang dianggap bahwa pernikahan bisa menghambat pendidikan, dan juga tentang masalah perekonomian yang menjadikan orang takut untuk melangkah kepada pernikahan. Baik, kepada para pemirsa dan juga sahabat yang ingin bertanya langsung kepada Bu, Anda bisa bergabung bersama kami di 085-2847-00147 atau di via SMS dan WhatsApp kami di 081-321-461-079. Baik, Buya, kita akan jeda terlebih dahulu dan nanti kita akan kembali. Dan juga mungkin ya, Buya, nanti kita akan membahas suatu permasalahan. Tadi kata Buya, orang gila pun kalau sudah ada keinginan syahwat, maka kita pun berusaha untuk membuka pintu halal untuk dia, Buya, ya. Artinya dengan kepada siapapun yang mau. Artinya ini termasuk untuk urusan masalah pernikahan dini, Buya. Jika kita punya anak yang punya syahwat, gitu ya, punya syahwat, akan tetapi ternyata maksudnya masih belum layak untuk menikah. Jadi antara syahwat dan perilaku masih sangat jauh, tidak sesuai, Bu, ya. Dan artinya di dalam masalah memilihkan pasangan pun ini kan ada tanggung jawab di hadapan Allah. Artinya pun ya kita enggak bisa sembarangan untuk mencarikan juga kan gitu, Bu, ya. Ini solusi ini seperti apa? Atau mungkin anak yang sudah punya syahwat keinginan menikah lalu dia sudah menetapkan pilihan kepada seseorang. Nah, ini sebagai orang tua bagaimana satu sisi ingin menjaga anak daripada haram, tapi satu sisi mungkin orang tua belum dengan pilihan dari anak tersebut, Bu, ya. Baik, Bu, ya, kita akan jeda terlebih dahulu, dan pemirsa dan juga sahabat dimanapun Anda berada, tetap bersama kami karena kami akan kembali setelah yang berikut ini.